Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa min haqqis sahabati alaina an nadhkura ba'da fadailihim. Dan di antara hak para sahabat atas kita adalah kita menyebutkan sebagian keutamaan-keutamaan mereka. Fa inna lahum wallahi lamakanatan wa manzilatan 'azimatan 'indallahi tabaraka wa ta'ala wa 'inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa 'indal mu'minina as-sadiqina. Karena sesungguhnya mereka para sahabat demi Allah memiliki kedudukan, makanah, manzilah, semakna memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, di sisi Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan di sisi orang-orang yang beriman yang jujur dalam keimanannya. Wal Qur'anu mali'un bimukhatabatihim wal isyadati bihim wa dhikri sifatihimul jamilati. Dan Al-Quran dipenuhi dengan ucapan-ucapan kepada mereka, pujian kepada mereka, dan penyebutan sifat-sifat mereka yang indah. Fayasifuhum bil muttaqina wa yasifuhum bil muhsinina wa bis sabirina wal qanitina. Al-Qur'an menyifati mereka para sahabat dengan orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an menyifati mereka dengan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Kullu dhalika fil Qur'ani. Semua sifat-sifat tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Wassunnatu mali'atun bibayani hadhil manzilati lissahabatil kirami radhiyallahu anhum. Dan as-sunnah dipenuhi dengan penjelasan kedudukan ini untuk para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Wa qad dawwana ahlul ilmi الأحاديث النبوية التي تتعلق بفضائلهم ومزاياهم. Dan sungguh ahlul ilmi telah menulis hadith-hadith Nabi yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan mereka, ومزاياهم, dan keistimewaan-keistimewaan mereka. Duwinat fil kutubis sihahi wal masanidi wal majami'i. Hadis-hadis tersebut ditulis di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab musnad, dan kitab-kitab mu'jam, dan kitab-kitab al-jami'. Wa fi kutubin khasatin bifadailis sahabati radhiyallahu anhum. Dan juga ditulis hadis-hadis tersebut di dalam kitab-kitab yang khusus membahas tentang keutamaan-keutamaan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Wa min haqqihim alaina an nadrusa ma yata'allaqu bihim min al-Qur'ani dirasatan khassatan wa ma yata'allaqu bihim min as-sunnati kadzalika. Dan di antara hak mereka para sahabah atas kita adalah kita mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka dari Al-Quran secara khusus, dan yang berkaitan dengan mereka dari As-Sunnah demikian pula, yaitu kita mempelajarinya secara khusus pula. Wa annafdiyahum bi amwalina wa anfusina, dan kita menebus mereka dengan harta-harta kita dan jiwa-jiwa kita. Wa annadhubba an a'radihim hajamatid dhallina minal mustashriqina warrawafidhi walbatiniyati wa ghairihim min firaqid dalali. Dan kita membela kehormatan-kehormatan mereka, para sahabah radhiyallahu anhum, dari serangan-serangan orang-orang yang sesat, baik dari kalangan orang-orang orientalis, orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Batiniyah, dan selain mereka dari kelompok-kelompok yang sesat. Yajibu an nadhubba anhum aktsara min an nadhubba an abaina wa abnaina wa anfusina radhiyallahu anhum. Wajib bagi kita untuk membela mereka, para sahabah radhiyallahu anhum, lebih dari kita membela ayah-ayah kita, anak-anak kita, dan bahkan diri-diri kita sendiri. Min fadaili ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-waridati fi kitabillahi azza wa jalla. Sebagian dari keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang datang di dalam kitabullah azza wa jalla. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد عليه الصلاة والسلام adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka para sahabah ruku', sujud, mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka di wajah-wajah mereka berupa bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Dan permasalahan mereka para sahabah di dalam Injil seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas tersebut menguatkan tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut pun menjadi kuat, tegak lurus di atas batangnya. Tanaman tersebut membuat kagum para petani agar Allah Azza wa Jalla membuat marah orang-orang kafir dengan keberadaan mereka para sahabah. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh di antara mereka ampunan dan ganjaran pahala yang besar. Ridwanullahi alaihim. Allah Azza wa Jalla meridai mereka. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala mukhatiban ashab Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa wasifan lahum. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, berbicara kepada para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan menyifati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian dan lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum wama ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala telah memilih kalian, dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan beban yang berat, kesempitan di dalam agama ini. Ikutilah agama ayah kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Allah Ta'ala menyebut kalian sebagai kaum muslimin sebelumnya dan di dalam Al-Quran ini. Liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Agar Rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian pun menjadi saksi atas manusia. Fa'aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpegang teguhlah kepada Allah Ta'ala. Dialah pelindung kalian dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pula, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun wanita, sebagian mereka adalah wali-wali bagi sebagian yang lain, yaitu sebagian mereka berloyalitas kepada sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Mereka, Allah Azza wa Jal akan merahmati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian pula Allah janjikan kepada mereka tempat tinggal yang baik di dalam surga-surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah dia keberhasilan yang besar. Hadihi wallahi sifatu ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Wahadal wa'du lahum wali ghairihim minal mu'minina bittaba'i. Ini demi Allah merupakan sifat-sifat para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan janji ini ditujukan bagi mereka para sahabat dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang beriman secara mengikuti. Wa qala ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan para sahabat yang paling dahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan sahabat muhajirin maupun ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah telah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah dia keberhasilan yang besar. Wa qala ta'ala لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak sama di antara kalian, para sahabah, yang berinfak dan berperang sebelum Al-Fath. Mereka, yaitu yang berperang dan berinfak sebelum Al-Fath, lebih agung derajatnya daripada para sahabat yang berinfak dan berperang setelah Al-Fath. Dan masing-masingnya Allah janjikan kepadanya jannah. Dan Allah maha teliti terhadap segala sesuatu yang kalian perbuat. Al-Fath ada dua penafsiran. Yang pertama perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, ditaklukannya kota Makkah. Wa qala ta'ala walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan para sahabat yang telah menempati Madinah serta beriman sebelum mereka, yaitu sebelum para sahabat muhajirin, mereka yaitu para sahabat ansar mencintai para sahabat yang berhijrah kepada mereka, dan mereka yaitu para sahabat ansar tidak mendapati di dalam dada-dada mereka keinginan terhadap segala sesuatu yang mereka berikan kepada para sahabat muhajirin. Dan mereka para sahabat ansar lebih mendahulukan para sahabat muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri juga membutuhkan. Dan barang siapa dilindungi dari kebakhilan dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Min fadaili ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama alwaridati fi sunnatihi alaihi salatu wassalamu. Sebagian di antara keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang datang di dalam sunnah beliau. Qala alaihi salatu wassalamu, an-nujumu amanatun lis-samai, fa'idha zahabatin nujumu atas sama'a ma tu'adu. Bintang-bintang merupakan keamanan bagi langit. Maka apabila lenyap bintang-bintang tersebut, datanglah kepada langit perkara yang dijanjikan. Maknanya, selama bintang-bintang ada, maka langit pun tetap ada. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'aduna. Dan aku, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, merupakan keamanan bagi para sahabatku. Maka apabila aku pergi, datanglah kepada para sahabatku perkara-perkara yang dijanjikan kepada mereka, yaitu sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam muncullah berbagai macam fitnah, peperangan, dan murtadnya sebagian orang-orang Arab serta perselisihan. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'aduna. Dan para sahabatku merupakan keamanan bagi umatku, maka apabila para sahabatku telah pergi, datanglah kepada umatku perkara-perkara yang dijanjikan kepada mereka, yaitu sepeninggal para sahabah radhiyallahu anhum muncullah berbagai macam kebid'ahan dan fitnah di dalam agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.